Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hadirin azakumullah. Kita telah membahas pada pertemuan yang sebelumnya tentang at-tahalli birifqi dan at-ta'ammul. Diterangkan kemarin bahwasanya arifq yang diinginkan di sini oleh al-muallif arifqu fil qaul, walaupun secara maknanya arifqu itu mencakup semua hal, arifqu fil amri kulli, dalam semua hal. Kemudian qanatina azzakumullah, yang perlu ditambahkan di sini Anda harus memahami barakallahu fikum bahwasanya prinsip ahlu sunnati wal jamaah di dalam al-qaul, secara khususnya dalam dakwah ila Allah, dalam al-amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar, mereka memiliki dua uslub. Dua metode, dua cara. Yang pertama ialah arifq wal lin. Uslub arifq wal lin yang disebutkan sama ma'arif di sini. Cara atau metode lemah lembut. Dan ini merupakan kaidah asal. Al-asal fihi arifq. Hukum asalnya ialah prinsip arifku, kelemah lembutan. Kita terangkan kemarin beberapa hal yang berkaitan dengan masalah ini. Uslub yang kedua ialah us asyiddah wazajr. Asyiddah wazajr, keras, syiddah itu keras, wazajr dan hardikan. Itu pun juga diterapkan dalam Islam. Dua uslub ini barakallahu fikum harus antum pahami, sehingga Islam tidak selamanya rifqun, juga tidak selamanya syadid atau syiddah wazajr. Yang menerapkan rifqun dalam semua keadaan tanpa pengecualian salah. Yang menerapkan asyiddah wazajr walghilbah dalam semua keadaan tanpa pengecualian salah. Namanya benar para kalafikum menerapkan kedua-duanya dengan prinsip, dengan kaidah hukum asalnya arifq wal lin. Jadi paham ya, lemah lembut, santunan. Dikecualikan barakallahu fikum keadaan-keadaan tertentu, orang-orang tertentu yang memang harus diterapkan padanya sistem atau uslub asyiddah. Baik, di antara orang-orangnya, orang-orang yang layak untuk dikasih sikap syiddah wal ghilbah ialah al-kuffar wal munafiqun, orang-orang kafir dan kaum munafiqin. Orang kuffar dan kaum munafiqin. Allah mengatakan dalam firman-Nya, ya ayuhan nabi syahidul kuffar wal munafiqina waghlub alaihim. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir dan kaum munafikin itu. Waghlub alaihim, dan bersikap tegaslah, lugaslah kepada mereka. Juga yang lain, perintah untuk mengucapkan qaulan balighah kepada mereka di surat apa itu? Taubah. Maksud taubah. Hah? wa'idhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Ada lagi bayar penegasan. Dia tahu bahasanya. Anissa. Ada lagi bahasa yang lain. Ada mushaf. Al. Ini lebih kecil. Sensor. Tetap semuanya. Sama ya. Kalau kaum munafikin kebanyakan dia tahu pak. Waminhum. Hah? Kawalan baligh ada surat An-Nisa. Iya, di An-Nisa ayat yang ke-63, ulaika alladzina ya'lamullahu ma fi qulubihim fa'arid anhum wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Naam. Nah, ini tentang kaum munafikin. An-Nisa ayat yang ke-63. Nah, ya Pak. Dan juga di At-Taubah ini banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang sikap keras yang ditunjukkan dalam oleh Islam untuk kaum munafikin secara khusus. Ini mereka, al-kufar wal munafikin. Kita harus menyampaikan ucapan yang tegas kepada mereka. Kemudian barakallahu fikum, di antara atau termasuk golongan kaum munafikin pada umat ini ialah ashabul ahwa'i wal bidah. Ashabul ahwa'i wal bidah. Ahli bid'ah itu merupakan munafikun hadhil ummah. Kaum munafikin yang umat ini. Dalil yang sangat masyhur dalam masalah ini ialah tentang masalah khawarij, di mana Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan tentang kaum khawarij dengan bahasa yang sangat keras, tahdziran minhum, untuk memperingatkan bahaya mereka. Tamam, hadis masalah khawarij mutawatir. Mereka dijuluki sebagai kilabun nar. Tamam, kilabun nar pada hadis Abu Umamah. Mereka adalah anjing-anjing neraka. Tamam, itu bahasa yang sangat keras sekali, yang kalau seandainya diterapkan sama sekarang ini, semua orang akan bubar ya. Berubah sekali hal-hal itu. Kalau di rumah nggak ada yang ngobrol, tak lebih banyak ngobrol. Nyakit. Baik, ada kaum khawarij. Juga dalil tentang kaum qadariyah. Sebagian ulama dihasankan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, juga dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah tentang qadariyah. Al-qadariyah tulusu hadhihi al-ummah. Idza maridu fala ta'uduhum wa idza matu fala tusyi'uhum. Qadariyah itu majusinya umat ini. Idza maridu fala ta'uduhum. Kalau mereka sakit jangan kamu jenguk. Tamam? Wa idza matu fala tusyi'uhum. Kalau mereka mati maka jangan diantarkan jenazah. Fala tusyi'uhum. Itu kata-kata yang sangat tegas sekali barakallahu fik tentang ashabul ahwa'i wal bidah. Dan dari sini menjadi ciri khasnya Ahlus Sunnah. Adalah ciri khasnya Ahlus Sunnah asyiddah ala ashabil ahwa'i wal bid'ah. Tegas, keras dalam menghadapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Bahkan termasuk fadilah. Seorang sunni yang punya syiddah ala ashabil ahwa' dikatakan fadilah, manqabah. Keutamaan khusus untuk sunni tadi ketika dia mampu bersikap keras dan tegas kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah umuman wa askhasa, secara umum atau secara person tokoh-tokoh bid'ah. Untuk melihat dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Harith Al-Bafiri, beliau punya kitab khusus namanya Ijma'ul Ulama ala tahdhir min ashabil ahwa'i wal bid'ah, min ashabil bid'ah wal ahwa'. buku itu beliau menyebutkan satu pasal, pasal khusus yang menjelaskan bahwasanya asyidda ala ashabil ahwa'i man qabah, sikap keras dan tegas kepada ashabul ahwa'i wal bid'ah itu merupakan man qabah, keutamaan, fadilah untuk orang tadi. Dibawakan sekian banyak nukilan dari para ulama salaf dan ulama sekarang ini. Intinya barakallahu fikum, tiga jenis orang ini yang layak untuk dikasih sikap asyiddah wal ghilbah. Al-kafirun, al-munafiqun, al-mubtadi'un. Al-mubtadi'un. Yang keempat ialah al-mujahirun bil fisq. Al-mujahirun bil fisq. Atau mujahir, orang yang terang-terangan bil fisq, menjalankan kefasikan. Ya, orang-orang yang terang-terangan berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dikasih sikap yang tegas. Rasul mengatakan kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Kullu ummati mu'afa illa al-mujahirun. Setiap umatku ini dimaafkan. Illal mujahirun, kecuali orang-orang yang terang-terangan dalam berbuat dosa dan kemaksiatan. Artinya, sudah dimaafkan. Layak untuk dibongkar aibnya. Tayyib, terkait dengan ashabul ahwa'i wal bid'ah ditulis oleh para ulama kitab khusus tentang mauqif ahlus sunnah terhadap ahlul bid'ah. Juga terkait dengan al-mujahirin bil ma'asi, orang-orang terang-terangan buat kemaksiatan, juga ditulis kitab khusus ahkamul mujahirin bil kabair. Kitab khusus namanya ahkamul mujahirin bil kabair, hukum orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa besar. Ini semuanya dari maktabah. Indah, nah, kita punya semua buku itu. Tayyib. Khulasanya ada empat jenis orang ini. Kafir, munafik, mubtadi', mujahir. Mereka yang layak untuk mendapatkan syiddah wal ghilbah. Ini pun juga barakallahu fikum untuk secara person. Paham ya, mensikapi secara person itu mempertimbangkan al-mashalih wal mafasid, kemaslahatan dan kemadharatan. Kalau secara umum boleh, enggak ada masalah. Antum syiddah wal ghilbah kepada mereka secara umum, kafirin, munafikin, mubtadi'in, secara umum enggak ada masalah. Alhamdulillah secara person, tamam, secara ta'yin, menyebut orang per orang dan semisalnya, itu harus mempertimbangkan al-masalih wal-masasid. Ta'yin. Ala kulli hal, dua poin ini. Dua poin ini. Ada arif kualin, ada asyiddah wa-zajar. Ada paham ya? Ingat, jangan salah penempatan. Jangan salah penempatan. Yang seharusnya kamu arif kualin, syiddah. Salah. Saatnya kamu itu syiddah, tegas, kamu malah loyo, salah. Sehingga harus menempatkan masing-masing pada tempatnya masing-masing. Arif fi mawdi'ihi wa syiddah fi mawdi'iha. Tempatnya masing-masing. Itu namanya hikmah fi da'wah. Faham ya? Arifku fi mawdi'ih, asyiddah fi mawdi'iha. Itu merupakan hikmatun fi da'wah. Baik, itu penambahannya. Sekarang kita masuk pada poin yang berikutnya, poin yang terakhir dari pasal pertama. Ada mukhalif di nafsi, yaitu poin yang ke-15. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala. As-sabat wa tathabbut. As-sabat wa tasabbut. Ini dua perangai ya. Disatukan oleh mu'allif rahimahullah dikarenakan kesesuaian hurufnya. Sabat wa tasabbut. Padahal dua hal yang berbeda. Dua perangai yang berbeda. At-tsabat itu ketegaran, istiqamah. Yang dimaukan as-sabru wal musabarah ma'al istiqamah. Sabar itu as-sabr. Al-musabarah itu berupaya kuat untuk sabar. Istimrar ar-sabr, terus menerus sabar ma'al istiqamah yang disertai dengan keistiqomahan. Tamam, yang dimaukan dengan sabat di sini sabatun fil ilm. Sebab pembahasan tentang masalah adabut talab. Walaupun sabat itu umum cakupannya. Tapi yang dimaukan sekarang sabatun fil ilm. Tamam, kesabaran, keistiqomahan dalam mencari ilmu. Ini kunci ya ikhwan, kunci suksesnya seorang talib ilmu. Di dalam menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala harus as-sabat alaih. Terkait dengan sabatun fil ilm meliputi banyak hal. Yang pertama sabatun fil syuyukh. Sabatun fil syuyukh. Sabat, keteguhan dalam menimba ilmu dari guru. Kata fisyuyuk ya, dari seorang guru. Maknanya barakallahu fikum, iya, seorang talibul ilmi harus yasbir, sabar, istiqamah dalam mengambil sebuah ilmu dari seorang guru sampai selesai, sampai dia mendapatkan ilmu dari syekh tersebut. Itu namanya sabatul fisyuyuk. Jangan kemudian apa namanya kayak ilmu tupai loncat gitu ya. Tamam? Sepekan di guru ini. Pindah. Sebulan di guru yang kedua. Pindah. Bulan berikutnya di guru yang ketiga. Pindah. Yang berikutnya lagi pekan berikutnya di guru yang kelima. Terus begitu. Ilmu tupai, tupai loncat. Yang diistilahkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dengan istilah tadawuk. Atau tadawuk, mencicipi. Tadawuk, tadawukun itu rasa. Tadawuk itu ingin mengetahui rasa, mencicipi. Di sini sebentar, ini sebentar, ini sebentar, terus begitu. Ini namanya adamut sabat. Tidak ada keteguhan, kesabaran dalam menimba ilmu pada seorang syekh, seorang guru. Orang yang punya prinsip demikian para kalangan tidak akan mendapatkan ilmu walaupun dia bertahun-tahun belajar. Enggak dapat. Pas hanya mendapatkan maklumat, bukan ulum tapi maklumat. Yang namanya maklumat itu wawasan aja, tahu ini, tahu ini, tahu ini. Tapi geram yang. Kalau ulum itu ilmu yang rasikh, yang mapan. Sehingga yang dianjurkan untuk para thullabul ilm ialah at-tsabat fi syuyukh. Yang pertama, harus sabar dalam menimba ilmu dari seorang guru. Maknanya, kamu ambil ilmu dari guru tadi sampai engkau betul-betul menguasai ilmunya. Misal, antum belajar ilmu tajwid. Datang ke seorang guru yang ahli dalam masalah itu. Datang ke sana. Semua ilmunya sampai engkau betul-betul mantap, mahir dalam ilmu tersebut. Para syekh tersebut. Selesai, pindah ke ilmu yang berikutnya. Kepingin belajar ilmu nahu, datang kepada seorang syekh, seorang guru yang ahli dalam ilmu nahu. Datang ke dia, belajar nahu sampai engkau menguasai ilmu nahu. Selesai, dari fahami. Pindah ke guru yang lain, mau apa lagi belajarnya ini? Kepingin belajar ilmu akidah, misalkan begitu. Datang ke seorang syekh yang ahli dalam masalah akidah. Sama dia sampai menguasai ulumul aqidah, terus begitu pindah lagi ilmu yang berikutnya, yang berikutnya, setelah menguasai ilmu pada masing-masing guru tadi. Itu namanya sabatun fi syuyukh. Dan tidak mengapa dalam satu waktu engkau memiliki lebih dari seorang guru, tidak masalah. Baik lebih dari satu guru untuk sebuah bidang ilmu atau banyak guru untuk masing-masing bidang ilmu. Tapi yang penting ada sabar. Ada sabarnya, ada istiqomahnya, ada apa namanya istimrar, terus-menerus menimba ilmu daripadanya sampai engkau menguasai ilmu tersebut. Ada paham? Paham enggak ini? Misalkan pagi tajwidnya, siang nahwunya, sore akidahnya, malam fikihnya, kitab. Dalam sehari 4 orang. Enggak ada masalah kalau kamu mampu. Tapi kamu tuh istiqamah. Tabat wa yasbir alaihim. Menyelesaikan ini sampai tuntas. Yang ini sampai tuntas. Ini tuntas. Ini tuntas. Enggak ada masalah. Itu namanya tabatun hisyuyuk. Kalau demikian engkau belajarnya barakallahu fikum, maka engkau akan mapan dan matang di ilmuwan kamu. Enggak kayak tukang masak yang suka mencicipi makanan tapi malas makan. Barakallahu fikum. Ada mafhum? Tabatun bima ya kawan? Hisyuyuk. Yang kedua juga meliputi sabatun fit ta'allum. Sabatun fit ta'allum. Sabat, sabar, istiqamah dalam belajar. Fit ta'allum. Ini lebih umum lafadznya, fit ta'allum dalam belajar. Ini meliputi waktu dan pelajaran. Saya terangkan sekarang. Terkait dengan masalah waktu. As-sabat tamam fi waqti ta'allum, fi ta'allum ay fi awqati ta'allum. Yani al-istimrar fi ta'allum. Terus menerus di dalam mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, la yang qati', tidak terputus belajarnya itu. Kalau yang diistilahkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ialah tulu zaman, waktu yang panjang, waktu yang lama. Terus menerus istimrar. Tamam, walaupun fil yaum sa'atain, 1 jam, 2 jam. Tapi terus istimrar. Terus menerus. Namanya sabatun fit ta'allum ay fi awqatihi, pada waktu-waktu belajarnya. Apa? Intensif gitu ya. Ya. Intensif. Betul. Ayo. Kalau insentif? Hah? Oh, tunjangan, masyaallah. Enak mana? Insentif atau intensif? Intensif. Terus menerus. Ini sabatun fi awqati ta'allum. Hadza muhim. Kalau ada orang yang semangat belajar 1 bulan full belajar, masya Allah, ya. Setelah itu yang qati', terputus. Mayan, Pak. Enggak ada manfaatnya sama sekali. Belajar full 1 tahun terus yang qati', putus setelah itu. Mayan, Pak. Hatta dia belajar 10 tahun lamanya terus menerus istimrar selama 10 tahun, masya Allah, ya. Setelah itu putus yang qati'. Ma yata'allam wa la yu'allim wa la yamsa kitab wa la yaqra wa la yaktub wa la yashi. Yang apa-ngapain sudah. Mayan, Pak. Ilmu yang tadi segudang habis sampai enggak ada bekas sama sekali, kalami kayak orang awam. Itu nampak pada orang-orang yang dulunya sempat menikmati ilmu agama, kemudian dia putus. Ya ada bekas-bekas maklumat, ya ada kalam Arabi, masya Allah, ya nih. Ketemu sama teman lamanya, ya halak kan begitu ya. Dia masih bisa, tenang. Istilah-istilah itunya juga masih bisa. Tapi ketika dicecar dengan sekian banyak perkara-perkara keilmuan, angkat tangan. Padahal 10 tahun ya stamir talab. Dikarenakan dia yang qati', mayan, Pak. Maka seorang talibul ilmi itu harus terus-menerus. Sampai kapan? Terus sampai kapan? Hah? Sampai mati. Minal mahdi ilal lahdi. Itu pernyataan Imam Ahmad rahimahullah, ya. Minal mahdi ilal lahdi. Dari timangan ibu sampai dia lahat. Itu himmah aliyah, semangat yang sangat tinggi para ulama dalam menimba ilmu agama Allah. Ilal mamat, saya mati. Saya mati. Bukan berarti mondok saya mati, Abu Sufyan. Nanti gak ketemu sama keluarga, rindunya tambah semakin menjadi jadi tadi. Bukan, artinya ta'alumnya, belajarnya terus istimrar. Jangan antum mondok 10 tahun. Tapi setelah itu antum kembangkan sendiri, antum membaca, menulis, mutolaah, bongkar buku ini, bongkar buku itu, ikut darasnya Syekh Fulan, Syekh Alan, antum memberikan pengajaran kepada orang lain. Itu namanya istamir fi ta'allum. Ini as-sabat fi awqat ta'allum. Dan juga yang kedua fi durus, dalam belajar. Ini terkait dengan pelajaran-pelajaran antum. Yang dimaukan dengan as-sabatu fi durus, keteguhan, kesabaran dalam belajar, dalam pelajaran, ialah terkait mata pelajaran yang antum pelajari. Prinsipnya la yantaqil ila ghairihi qabla itmamih. Kamu jangan pindah ke yang lain sebelum menyempurnakan mata pelajaran tadi. Kitabatun durus. Misal antum sedang ingin belajar jurumiyah. Contoh ya, jurumiyah. Hinnah. Maka antum layan latan takil ila ghairih, jangan kau pindah pada pelajaran yang lainnya sampai kau khatamkan ini buku. Jangan belajar jurumiyah baru sampai kepada mutalah khobar. Pindah. Ada lagi yang buka mutamimah, tutup jurumiyahnya lari ke mutamimah. Mutamimahnya, waduh kok pusing-pusing gitu ya, kok agak berat-berat, kok enggak jurumiyahnya. Mutamimahnya baru sampai pembahasan al-mu'arab wal-mabni. Atau ma'rifat alamatul i'rab. Baru sampai situ sudah pusing-pusing dia. Wah, ada yang membuka mulhatul i'rab ini kayaknya asik ini. Ada madhumah-madhumahnya begitu ya. Tutup mutamimahnya, pindah ke mulhatul i'rab. Wah asik ini ada madhumahnya. Oh luar biasa ini. Itu sampai pada pembahasan apa begitu. Ini kapan laku itu. Ada buka kotorun ada. Tutup mulhatul i'rabnya, ganti kotorun ada. Terus begitu. Itu namanya ada mutabat durus mayan pak. Kalau tadi pada guru, yang ini pada pelajarannya, enggak ada manfaat. Apa kemudian orang bisa menguasai ilmu nahwu dengan mata? Nah, jawab lah. Maklumat ada, tapi kalau ilmu yang rasikh tidak. Tapi ada. Tamam, sehingga selesaikan dulu, hatamkan jurumiyahmu, baru pindah mutamimahmu. Hatamkan mutamimahmu, baru pindah mulhanya kamu. Selesaikan mulhanya, baru pindah ke kotor. Selesaikan kotornya, baru pindah ke alfiyah. Terus begitu. Itu namanya as-sabat fi durus. Bukan berarti barakallahu fikum dalam satu hari untuk pelajaran, tidak. Boleh bagi anda untuk dalam sehari beberapa pelajaran. Tapi prinsipnya sabatun fi durus. Harus masing-masing pelajar harus hatam. Selesai, ini selesai, ini selesai, ini selesai, ini selesai. Pindah ke yang lainnya lagi. Wah, itu namanya tabatun. Itu jangan kemudian baru megang jurumiyah, ada lagi yang membuka hilyah, tutup jurumiyahnya, pindah ke hilyah, hilyah baru sampai apa namanya pembahasan at-tahalli fi rifq yang kemarin itu sudah sampai ke sini soalnya. Dan tutup lagi, ada yang membuka apa namanya durul bahiyah dalam masalah fikih, ikut lagi durul bahiyah baru sampai kitab najasat. Belum hatam atau lagi membuka buku akidah, ada membuka akidah wasithiyah, mantap tuh kayaknya Ibnu Taimiyah lagi tutup itunya, terus nggak ada manfaatnya, mayan pak, sehingga harus sabatun fitur, selesaikan satu mata pelajaran, selesai yang berikutnya, selesai yang berikutnya, selesai, itu namanya sabatun fiturus, dan masuk dalam prinsip at-tadrij, tahapan-tahapan dalam belajar. Kalau antum memiliki prinsip sabat yang semacam ini, barakallahu fikum, insya Allah ilmu itu gampang antum peroleh dan akan matang dan mantap ilmunya itu. Sehingga perlu kesabaran. Tamam. As-sabatu fi talab. Harus istiqamah dalam mencari ilmu agama Allah. Puluh zaman ini harus panjang dan lama waktunya, sabar ya kawan. Harus merasakan suka dan duka, merasakan senang dan sedih, merasakan lapang dan sempit. Itu semuanya harus kamu nikmati. Zulut ta'alum yang harus nikmati dengan sabat, nanti engkau akan menuai hasilnya. Dia mengatakan sini, man sabata nabata. Barang siapa yang sabat, yang istiqamah, yang sabar, nabata, dia akan tumbuh, kembang, menghasilkan sesuatu. Naam. Ini sabar. Adapun tasabbut, ini babun akhir. Lain lagi pembahasannya ya. Kalau tasabbut ini barakallahu fikum terkait dengan masalah akhbar. At-tasabbutu fil akhbar. Tasabbut itu ialah cross check berita. Sehingga babnya babul akhbar. Meneliti kebenaran sebuah berita. Barakallahu fikum. Ini tasabbut. Dari keterangan yang disebutkan oleh para ulama kita, ini kan kaitannya dengan masalah talabul ilmi ya. Bisa dipahami dari sini barakallahu fikum, at-tasabbut di sini meliputi dua hal. Yang pertama, at-tasabbutu fit talab. Tasabbut fit talab. Tahu maknanya? Tasabbut itu kan meneliti kebenaran. Cross check. Fit talab dalam mencari ilmu. Maksudnya barakallahu fikum ialah tasabbut mengecek berita atau mengecek sebuah kebenaran terkait dengan orang yang hendak engkau ambil ilmunya. Disebut dengan tasabbutul asyia. Tasabbut para guru. Maknanya barakallahu fikum, tidak bisa engkau mengambil ilmu agama ini dari semua orang. Tetapi anda harus mengambil ilmu agama ini dari seseorang yang mauthuqun fi dinihi wa adalatihi, seseorang yang terpercaya agama dan keadilannya. Barakallahu fiik. Itu tasabbutul asyiyah. Sehingga belajar dan enggak semua guru, ada orang, oh pintar, belajar ke sana. Oh ini pintar, belajar ke sana. Cek dulu. Dan ini adalah makna daripada ucapan salafun salih. Di antaranya Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah yang menyatakan, inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Inna hadzal ilma din. Agama ilmu. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Maka kamu lihat dari siapa engkau mengambil ilmu agama ini. Itu namanya tasabbut fi talab. Paham ya? Selektif dalam mencari guru. Hadza muhim. Prinsipnya ahlu sunnah tidak diperkenankan untuk mengambil ilmu agama Allah dari orang kafir, dari kaum munafikin, dari ashabul ahwa'i wal bid'ah, dan dari kalangan kaum fasiqin. Tidak bisa. Paham ya? Orang kafir tidak mungkin. Bagaimana mungkin engkau mengambil, mempelajari ilmu agama Allah dari orang yang kafir kepadanya? Tidak mungkin. Kaum munafikin, tidak mungkin. Ashabul ahwa'i wal bid'ah, tidak mungkin. Kaum fasiqin, orang yang fasik, tidak bisa. Ini dilarang mengambil ilmu agama Allah dari mereka-mereka ini. Harus dari orang yang mauthuqun bidinihi wa adalatih, yang dipercaya agama dan keadilannya. Mereka ialah para ulama sunnah, para ulama sunnah dan para orang-orang yang di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. At-tasabbut yang kedua yang dibahas di at-tasabbutu fil akhbar. tasabut di dalam penukilan berita dan dalam menerima sebuah berita. Hadza muhim. Ini sifat yang harus dimiliki oleh seorang thalibul ilmi, seseorang yang dikatakan alim, seseorang yang dikatakan mufti. Harus betul-betul memiliki sikap tasabut terkait dengan akhbar, berita-berita yang berkembang di sekitarnya, untuk dia terima harus ditasabut terlebih dahulu. Tentang masalah ini barakallahu fikum, ada prinsipnya. Tidak semua berita ditasabuti. Tidak semua berita ditolak. Tidak semua berita dipercayai. Prinsipnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, qauluhu taala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahlin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Al-Hujurat. Ya, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, kalau datang kepada kalian orang yang fasik, in ja'akum fasiqun binaba'in, dengan sebuah berita, fatabayyanu, maka tabayyunlah. Dalam qiraah yang lain, fatatabbatu, kata qiraah yang mutafarah ini. Pernah dengar? Bukan syadz, mutafarah ini namanya. Itu masyhur dalam buku tafsir para ulama. Ada qiraah yang lain, fatasabbatu, ay tasabbutlah kalian. Tasabbut, tabayyun sama. Dari ayat ini barakallahu fikum diterangkan oleh para ulama bahwasanya orang-orang yang membawa berita itu dibagi tiga. Naqilul akhbar thalatha. Seseorang yang menukilkan sebuah berita, yang membawa berita, itu ada tiga macam. Dan ada tiga sikap terkait dengan masing-masingnya. Yang pertama ialah ma'ruf, ma'rufun bisidqi. Seseorang yang dikenal dengan kejujurannya, seorang yang shadiqun masduq, yang jujur. Kalau ini yang membawa berita, maka kaidah asalnya al-aslu fi khabarihi maqbul, qabul. Hukum asal berita orang ini ialah al-qabul, wajib diterima. Tidak perlu ditasabut. Ditabayyun. Jadi paham ya? Shadiq. Shadiq. Shadiq fi khabari. Khalas. Maqbul ya. Itu kaidah asalnya. Yang kedua ma'rufun bil kadhib. Seseorang yang ma'ruf dengan kedustaannya, rajul kadzab, pendusta. Yang dimaksud dengan kadzab ai kadzabun fi haditsin nas, yang biasa berdusta kalau bicara sama orang. Apalagi dusta atas nama Rasul, para laki. Kalau demikian orangnya yang membawa berita, maka beritanya apa ya? Mardud. Tamam, mardud, ditolak beritanya. Mardudun khabaruh, ditolak beritanya dia. Dikarenakan kedustaan-kedustaan yang ada pada dirinya. Yang ketiga ialah al-fasiq. Khabarul fasik. Dan yang dimaukan dengan mereka itu ikhwan, seseorang yang belum jelas kejujuran dan kedustaannya. Dikatakan shadiq? Tidak. Dikatakan kadzab? Tidak juga. Tapi orang ini meragukan, fasik. Termasuk dalam khabarul fasik, khabarnya orang yang fasik ialah khabarul majhul. Beritanya orang yang majhul, yang tidak dikenal siapa dia. Itu disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Majhul hal. Berita orang yang ketiga ini tidak ditolak, tidak pula diterima secara mutlak. Tetapi yutawakuf hatta yutabayyana min. Tawakuf dalam berita orang ini hingga ditatabuti, ditabayun terlebih dahulu. Tamam? In kana haqqan qubil wa in kana batilan rudda. Kalau beritanya itu benar, haqqan qubil, maka diterima beritanya. Tetapi kalau beritanya batil, maka rudda, merdud, ditolak. Hadza. Hadza mafhum. Ini qaida asal. Khabaru shadiq maqbul, khabaru kadzib mardud, khabaru fasik yatawaqqaf minhu hatta yatabayyan. Sehingga prinsip tabayun itu barakallahu fikum pada asalnya bukan pada beritanya orang yang kadzab atau beritanya orang yang shadiq. Tapi yang namanya tabayun itu diterapkan pada beritanya orang-orang yang tidak diketahui kepastian kejujuran dan kedustaannya, atau orang-orang yang majhul ditabayun. Atau apa ya Pak? Ini penting. Sebagian pihak barakallahu fikum, bahkan ini menjadi prinsip sebagian hizbiyyin. Tamam? Mereka ini punya prinsip tabayun, tapi salah penerapan. Mereka menerapkan kaidah tabayun tersebut sampai pada tingkat berita yang disampaikan oleh orang-orang jujur. Di antara tokoh yang menerapkan kaidah dan salah kaprah dalam penerapannya, ikhwan, ialah Al-Ma'ribi. Tertum Al-Ma'ribi ada? Ayo, namanya Mustafa bin Ismail. Abul Hasan Al-Ma'ribi, Mustafa bin Ismail Al-Sulaimani Al-Ma'ribi Al-Misri. Nah, kesan pertama masya Allah, tabayyun terus begitu. Ternyata penerapannya ialah dia menggunakan kaidah tabayyun dalam rangka untuk membela dan menamai ashabul ahwa'i wal bidah. Syekh Qutb dia bela. Al-Maghrawi dia bela. Al-Maghrawi hizbi takfiri dari Maghrib. Dari Maroko. Banyak orang-orang yang menyimpang dia bela. Dan ketika para ulama menerangkan tentang penyimpangannya, dia mengatakan tabayun ya. Dari paham. Ketika ditanya, apalagi harus ditabayun? Dan apa makna tabayun menurut kamu ini? Ternyata makna tabayun menurut dia harus tahu sendiri. Huwa binafsih, dia sendiri harus tahu bagaimana penyimpangan orang tadi. Dan langsung ketemu dengan orangnya, tetap muka dengan dia, munakosa dengan dia. Ketika dia ngerti dan faham ini orang menyimpang, ya betul, memang dia menyimpang. Hadza batil ikhwan. Dia menolak beritanya para ulama kibar, kibarul ulama. Enggak semata yang sekarang ini, yang dulu-dulu ya ikhwan. Syekh bin Baz, Syekh Fulan, Syekh Alan, tolak semuanya itu. Kenapa? Saya belum ketemu orangnya. Saya belum ketemu Maghrawi. Harus saya tabayun dulu apakah betul ada pada dia pemikiran semacam itu. Enggak. Ketika ketemu sama orangnya, oh enggak begitu, itu orang baik ini, bukan orang yang menyimpang. Nah, dari batin. Ada khata'un fahis, salah besar dalam memahami prinsip tadi. Nyawa yang ngasih berita, yang ngasih khabar, yang ngasih keterangan itu para ulama kibar, udul, shadiqin. Tamam? Nahsibuhum kadzalik wallahu hasibuhum. Ditolak. Dia mengatakan tabayun dulu. Apa mana tabayunnya? Harus datang langsung kepada orang dia sendiri. La haula wa la quwwata illa billah. Ada khata'un fahish. Maka dibantah secara khusus oleh Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala al-syafa' dalam satu malzamah tamam membatalkan kaidah tabayyun inda Abil Hasan. Ada malzamah thayyibah, bantahan yang ilmiah para kalau ada fahami. Sehingga diterangkan panjang lebar intinya tadi itu, tabayyun itu tidak diterapkan untuk khabarul kadzdzab atau mardud aslan kadzdzab soalnya. Dan yang namanya tabayyun itu tidak diterapkan pada kaidah asalnya untuk khabarul shadiq. Beritanya orang yang jujur pada asalnya diterima. Para kalau tamam. Yang ditabayuni khabarul fasik, khabarul majhul dan semisal. Ada paham? Dipantah satu persatu syubhatnya berhasilnya ada. Dalam kasus yang dia tadi, yang seharusnya dia harus menerima dengan lapang dada keterangan para kibar imam, kibar ulama makbul. Ini pertama yang harus perhatikan. Dan B yang kedua barakallahu fikum terkait dengan tabayyun, terkait dengan khabarus shadiq. Khabarus shadiq qad yahtaju ila tathabbutin li asbab. Beritanya orang yang jujur terkadang perlu ditabayyun, perlu ditathabbut karena beberapa sebab. Ini muhim ya, Pak. Anda menerangkan baik-baik ini. Tadi kan diterangkan kaidah asal, pengalaman tadi, kaidah asalnya beritanya orang yang jujur diterima. Adalah itu kaidah asal beritanya orang yang jujur diterima. Ini dikecualikan. Sehingga terkadang beritanya orang jujur pun perlu ditakid, ditasabuti dikarenakan banyak sebab. Baik, yang warid yang datang dari salafun salih dalam matan ikhwan, yang pertama barakallahu fikum, tasabutnya itu min babit tawqid takid. Untuk meyakinkan dan menguatkan kebenaran khabar tersebut. Ini sangat bahaya sebenarnya. Dan orang yang masyhur dengan ini ialah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dalam banyak hal. Terkhusus ketika menukilkan hadisnya Rasulullah SAW, beliau sangat-sangat ekstra ketat dan macam-macam. Di antaranya ialah pada hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu arda kisah. Abu Musa ini pernah korbannya Umar. Jadi Umar sedang sibuk ya kan, dia dalam rumah. Abu Musa al-Ash'ari meminta izin untuk masuk rumah. Umar mendengar tapi belum sempat nemui, masih belum. Nah, ketika itu Abu Musa al-Ash'ari yasta'zin thalathan, meminta izin tiga kali tidak dikasih izin pulang Abu Musa ini. Wah, Umarnya masih sibuk dengan urusan dia. Selesai kesibukannya dia baru ingat tadi kayaknya Al-Ash'ari minta izin, terus dia masuk. Lihat, gak ada orang. Pulang dia. Pulang. Panggil dia, suruh kesini. Kok pulang? Gitu. Ini bil makna ya Pak ya. Ini pengarahan dari saya sendiri, bil makna. Dipanggil Abu Musa radhiyallahu ta'ala wa ta'ala. Tanya sama Umar, kenapa kamu pulang? Kata Abu Musa, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ta'ala mengatakan Al-Sirdan Nusara minta izin itu 3 kali. fa'in adzina wa ila farji. Kalau diizinkan masuk, kalau tidak kamu pulang. Itu langsung Abu Umar. Siapa yang bisa menguatkan kamu tentang riwayat ini? Kalau tidak, langsung. Kalau tidak, kamu akan begini. Ini menyampaikan dari Rasul. Musa bingung ya. Di takdir padahal Abu Musa Asy'ari Sahabiyyun Jalil. Disepakati keadilannya dan jujurannya. Sahabat Umar, nah kemudian sudah, enggak. Tetap beliau tersebut tabayyun. Datangkan saksi untuk aku kebenaran khabar kamu ini. Kalau enggak, la'alanna. Akhirnya datang ke kaum Ansor, sahabat Ansor ketika itu nanya, apakah kalian ada yang mendengar Rasulullah SAW masalah istiadzan? Ketika itu ada yang mengatakan, ada satu orang di antara kami, itu Muhammad bin Maslam. Bahwa dua orang, Umar ini, Abu Musa dan Muhammad bin Maslam Al-Ansar, semuanya bersaksi bahwasanya Rasulullah SAW menyatakan al-istidhan mutalah. Maka Umar mengatakan apa namanya, wail Umar. Dia mengatakan al-hadmi safqatu bil aswaq, telah melalaikan aku sibuk ngurus dagangan di pasar. Diterima sama Umar. Memang dalam keadaan para sahabat ya ikhwan yang menyampaikan khabar cerita ini. Tapi ditakkid, ditasabuti sama sahabat Umar litakkid. Tujuannya supaya tidak sembarang orang menyampaikan masalah berita. Itu namanya pengecualian. Banyak hal ya ikhwan. Anda melihat dalam sekian banyak riwayat tentang sahabat Umar, seringkali belum mengatakan demikian. Yang kedua, warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua apa ini? Sebab yang membuat kita harus mentabayyuni khabar Rasul. Yang kedua, warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sana ada qarinah. Ada karinah-karinah yang melemahkan khabar shadiq. Adanya karinah. Tahu karinah ya? Indikasi-indikasi, tanda-tanda yang melemahkan beritanya orang yang jujur tadi. Maka perlu untuk ditabayuni. Barakallahu fiik. Kalau qara'in katsirah, yang namanya qarinah sangat banyak. Ada qarinah haliyah, ada qarinah qaliyah. Qarinah haliyah itu qarinah keadaan. Ada qarinah qaliyah, ini qaul. Ada statement-statement, pernyataan-pernyataan yang membuat harus ditabayyun lagi khabar tersebut. Nah, ala kulli hal, barakallahu fikum. Ketika ada hal-hal yang membuat orang tadi ragu akan kebenaran sebuah berita, maka dia harus cek terlebih dahulu imma litakid wa imma lighairih, untuk mengecek keabsahan dan kebenaran khabar tersebut. Khususnya barakallahu fikum terkait dengan masalah al-amwal wad-dima wal-a'rab. Ketika perkara khas antum cuma baik-baik. Apalagi terkait berita terkait dengan amwal, harta seseorang, ad-dima, darah seseorang, wal-a'rab, kehormatan seseorang. Ini mengacu pada satunya Rasulullah SAW, lau yu'tan nasu bidakwahum ladda'a rijalun amwala qawmin wadima'ahum. Hadis Ma'abbas Ibn Majah dengan sanad hasan, dengan lafaz semacam ini. Lau yu'tan nasu bidakwahum, kalau seandainya orang-orang diberi, dipersilakan dengan pengakuan-pengakuan masing-masing, Ladda'a rijalun amwala qaumin wa dima'uhum. Niscaya banyak orang-orang yang mengaku terkait dengan harta satu kaum dan darah satu kaum. Allahumma sa'ah. Sehingga harus dicek ya. Apalagi kita katakan amwal, dima' wa la'arab. Tiga poin ini harus memperhatikan. Ala kulli hal sarafal ilm harus punya sifat astabat wa tathabbut dalam poin-poin tadi. Qala rahimahullahu ta'ala tahalla bi tsabati wa tatsabbuti. Berhias langkau dengan sifat tsabat dan tatsabbut. La siyama fil mulati wal muhimmat lebih-lebih lagi dalam perkara-perkara yang sangat penting dan sangat penting. Mulimat muhimmat sama. Penting dan genting. Wa minhu as-sabru wat-tsabatu fit talaqqi. Termasuk daripadanya sabar dan sabat fit talaqqi dalam menimba ilmu agama Allah. Cara tekannya. Wa tayy sa'at fi talabi al-asyyah dan menggulung. Tayy itu melipat. Melipat waktu dan menggunakan waktu. Fi talabi al-asyyah untuk mencari ilmu pada syekh-syekh, pada guru-guru. Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk mencari ilmu pada para masyayikh. Fa inna man sabata nabat. Sebab orang yang sabata, yang sabat, yang sabar, yang istiqamah, nabat, maka dia akan tumbuh menghasilkan ilmu dengan perincian yang diterangkan tadi. Barakallahu fikum. Hadza wa hadza insyaallah taala, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik dan diamalkan dengan sebaik-baiknya. Adapun pasal yang kedua, al-fasl tsani kayfiyatu talabi wa tarakti, akan dibahas pada pertemuan yang berikutnya. Bagaimana engkau mencari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Panjang ya. Jadi masya Allah, kalam tayyib dari Syekh Bakar. Jadi ada yang mau tanyakan? Iya, semuanya masuk secara umum. Jangan dianggap yang namanya syidda itu mesti harus dengan senjata perang gitu ya, karena jadi. Kata orang kafir ini, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Di antara bentuk syiddahnya, la tabda'uhum bisalam. Jangan kau mulai mereka dengan salam. Itulah syiddah namanya. Itu di antara bentuknya. Tapi kalau terkait dengan menyakiti mereka, membunuh mereka, memerangi mereka, tidak bisa. Itu khusus untuk kafir harbi. Tapi sikap syiddah semua kafir. Tadi paham ya? Atau mau deh? Apa? Apa ini memang menggunakan masal qad yastukul gadul? Hah? Begitu? Qad yastukul gadul? Atau menggunakan satunya Rasul Sodara Kawahol gadul? Yang ini Allah Allah ya. Intinya gazdab-gazdab di nasina tapi aku sini raibah. Ragu-ragu untuk menerima kufarnya. Dan untuk menyatakan itu kufar yang betul-betul jujur, benar, itu harus sangat-sangat takut sekali. Dan sangat rampangan kita menilai itu adalah benar. Al-Muhim kalau tidak asalnya ditolak. Barakallah. Waduh, ini bukan pembahasan Elia ya. Panjang bahasanya. Nanti ya. Atau dibahasi di buah apa masalah itu. yang diinginkan sekarang itu bukan ahli bid'ahnya, tapi adabnya kamu. Mau terangkan sekarang lah. Allah. Ini dapat ini. Seseorang itu dikatakan sebagai mubtadi' sebagai ahli bid'ah. Yang pertama, kalau dia itu sebagai mu'assisul bid'ah, termasuk pencetus sebuah kebid'ahan. Pencetus itu mesti tokoh. Nah, mungkin pencetus bawahan. Paham ya? Atau pencetus ya? Seorang yang menampilkan, yang memunculkan bid'ah atau qadar, maka pencetusnya, muassisnya ini dikatakan sebagai mubtadi. Bahkan mungkin jadi kafir kalau bid'ahnya mukafir. Yang kedua, dia bukan pencetus, namun dia mudafi', munasir, orang yang membela mati-matian, memberikan argumentasi-argumentasi yang menguatkan bid'ahnya tadi, mendakwahkan, menyerukan bid'ahnya tadi. Tamam, walaupun dia bukan mahasisnya. Tamam. Nah, ini dua ciri seorang yang dikatakan sebagai mubtadi'. Namun barakallahu fikum, untuk mengklaim ashas, mengklaim orang per orang, person sebagai seorang mubtadi, itu bukan bagian kita. Itu bagiannya para orang. Sekali, terlalu mencermati orang-orang yang diklaim oleh para ulama sebagai mubtadi, sebagai bid'ah itu mesti ini. Imam masis, imam munasir. Tamam, anda lihat sekarang bid'ah sururiyah. Ada masis, ada munasir. Masis siapa? Muhammad Surur bin Nayyib bin Abidin. Atau apa tadi? Ada munasirnya, pembela-pembelanya, dai-dainya, menyebarkan syubhatnya, membawakan sekian banyak argumentasi untuk menguatkannya. Juga diklaim sama sebagaimana muassisnya, Ayat al-Qarni, Syahal Hawali, Syahal Ma'udah, dan CS-nya itu. Ini munasirin, mudafi'in, daf'al mustanidan. Tamam. Tapi siapa yang berhak untuk mengklaim person tadi sampai tingkatan mubtadi', itu para ulama. Dan ini kelasnya belajar. Ya, maksudnya belajar. Bedakan antara pelaku bid'ah dengan ahlul bid'ah. Kalau pelaku bid'ah itu seseorang yang terjatuh dalam sebuah kebid'ahan. Kalau ahlul bid'ah atau mubtadi', seseorang yang telah diklaim sebagai ahlul bid'ah. Ada apa ini? Orang yang terjatuh dalam perkara kebid'ahan tidak mesti mubtadi'. Jadi paham ini? Sebagaimana orang yang jatuh dalam perkara kekufuran, nah mesti dia kafir. Kita mengatakan perbuatan kamu bid'ah. Kalau kamunya belum bisa. Tindakan ini kufur. Tapi kalau kamunya belum tentu kafir. Sebab untuk mengklaim mubtadi', mengklaim fasik, mengklaim namanya kafir dan misalnya harus tawafur syuruh, terpenuhinya sekian banyak persyaratan dan intifaul mawani, hilangnya faktor penghalang. Bedakan antara menghukumi perbuatan dan menghukumi person orang. Itu semuanya dibedakan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Pertanyaannya apa seperti ini? Kayaknya sudah dibikin ke promosi. Kenapa? Banyak mubtadi di Abon. Di mana-mana banyak mubtadi. Allah. Hadir yakin dengan subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal.